Mitra bisnis banyak yang menyebut skandal dan Markus pajak bisa terjadi karena kewenangan yang dimiliki Dijen Pajak terlalu besar. Mulai dari kekuasaan eksekutif sebagai pemungut pajak, legislatif sebagai pembuat aturan pajak, sampai yudikatif sebagai pemutus sengketa pajak ada di tangan Dijen Pajak. Oleh karena itu, muncul usulan agar kekuasaan itu dipangkas. Ekonom Faisal Basri malah mengusulkan agar Dijen Pajak hanya menjadi sebuah badan yang tugasnya hanya sebagai pemungut pajak saja. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana konsep Anda tentang badan penerimaan negara ini? Ya, kalau dalam desain badan penerimaan negara itu, si badan penerimaan negara ini yang penjelmaan dari Dijen Pajak yang sekarang hanya bertanggung jawab untuk penerimaan negara. Targetnya bukan dia yang menentukan. Kalau ada dispute macam-macam, bukan dia yang menentukan. Jadi dia pokoknya sebagai mesin penerima negara saja. Pemungut, gitu. Dan memastikan bahwa target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR itu terpenuhi. Kalau sekarang, seolah-olah gitu, berapapun yang ditargetkan itu bersumber dari Dijen Pajaknya, gitu, kesannya. Dijen Pajaknya tidak mau turunkan seperti sekarang 12,1% itu. Kemudian keberatan-keberatan itu diselesaikan oleh agensi lain supaya tidak terjadi kong kali kong. Kalau sekarang kan Dijen Pajak itu membuat perkiraan, misalnya Faisal ini bayar pajaknya suka-suka aja dia bilang 300, padahal saya bayar pajaknya harus hitung-hitungan saya 100. Nah, selisih 200-nya inilah yang dinegosiasikan itu. Nah, saya takut karena buku-buku saya diperiksa. Kalau mengajukan keberatan itu, ya udah akhirnya nego. Nah, organisasinya juga harus dibuat sehingga tidak menimbulkan kontak yang intensif gitu. Kemudian juga tidak di satu tangan seperti yang Anda katakan, antara pemungut, pembuat aturan, pemeriksa, sampai pemutus. Karena pengadilan perpajakan juga di bawah Departemen Keuangan gitu. Walaupun dualisme ya. Jadi dia di bawah supervisi Mahkamah Agung, tetapi pengadministrasiannya di bawah Departemen Keuangan. Apalagi hakim-hakim di Pengadilan Pajak kebanyakan pensiunan pejabat Dijen Pajak ya, Pak. Sebagian besar yang punya mata rantai ke orang pajak yang masih aktif, ya sudahlah, paripurna sudah potensi kong kali kongnya. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.